بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ketiga dari kitab Tahajjud. Dan pada bab yang ketiga dari kitab Tahajjud, beliau memberikan terjemah bab dengan bab tulis sujud fi qiyamil lain. Bab memperpanjang sujud tatkala melakukan salat malam. Dan tentunya sudah kita ketahui, jika seorang memanjangkan sujudnya dalam qiyamul lail, sudah dipastikan bahwasanya qiyamnya dan rukunya juga panjang. Karena sudah kita hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, dan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengkhabarkan bahwasanya qiyam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan rukuknya, dan berdiri setelah rukuk dan sujudnya, itu qaribun minas sawa, itu hampir sama. Yang maknanya kalau berdirinya lama, maka pasti rukuk, i'tidal dan sujudnya lama. Dan seandainya berdirinya tidak lama, maka ruku dan i'tidal dan sujudnya disesuaikan dengan lama berdirinya. Dan juga tulus sujud dan tulus qiyam, tulus sujud yang melazimkan tulus qiyam merupakan salat yang paling afdol. Seperti di hadis yang sudah kita bersama, Nabi mengatakan afdhalus shalah thulul qunut. Seafdhal-afdhal salat adalah thulul qunut, dengan memperpanjang al-qunut. Kata Imam Nawawi, al-qunut maknanya al-qiyam, lamanya berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau salat dengan sangat panjang sekali. Sampai Aisyah mengatakan wala tas'al antulihinna wa husnihin, ketika menyebutkan kaifiyah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jangan engkau tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan kisah salat beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian disambung dengan surah An-Nisa. Kemudian dilanjutkan dengan surah Ali Imran di satu rakaat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimahullahu taala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman Ahmad indak Ahmad Batam. Siapa namanya? Ke belakang, Usamah dibantu. Ahsan al-Hakam Ibn Nafi'. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib Ibn Man, akhi Umar. Shu'aib ibn Abi Hamzah Abu Hamzah ismuhu Dinar. Ani Zuhri. Kalau Az-Zuhri Muhammad, siapa namanya? Muhammad ibn Muslim. Ahsan. Qala akhbarni Urwah. Kalau Urwah Yusuf, Urwah ibn man? Hafid, bantu. Urwah ibn Zubair. Putranya Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'ah. Kana tilka salata. Yasjudu sajda min dalika qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah qabla an yarfa ra'sah. Wa yarka'u rak'atain qabla salatil fajr. Thumma yadtaji ala syiqil ayman hatta yatihul munadi lissalah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di waktu malam 11 rakaat. Kemudian kata Aisyah, wa kana tilka salata, dan itu adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam 11 rakaat. Di riwayat yang lain lebih jelas lagi, maza dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ketika salat malam lebih dari 11 rakaat. Dari sini kata beliau, kana tilka salata. Itulah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 11 rakaat di salat malamnya. Yasjudu sajdah min dalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah qabla an yarfa ra'sah. Dan ketika salat malam beliau sujud, satu sujudnya itu seperti jika seseorang di antara kalian membaca 50 ayat dari Al-Qur'an sebelum bangkit dari sujudnya. Dan ini tentunya bacaan atau sujud yang sangat panjang. Bacaan 50 ayat dari Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, yuarkau rak'ataini qabla salatil fajar. Dan setelah qiyamul lail, selesai salat malam, kalau beliau mendengar adzan subuh dikumandangkan, beliau salat 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya. Salat qabliyah. Dan seperti sudah kita sebutkan, qabliyatul fajar, salat qabliyah subuh itu senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika mukim bahkan ketika safar, tidak pernah ditinggalkan. Dan beliau mengatakan, rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thumma yattaji ala syiqil ayman hatta yatiyahul munadi lis-shalah. Dan setelah selesai 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring ke sebelah kanannya sampai datang muadzin, itu Bilal, memberitahukan bahwasanya salat telah siap untuk dilaksanakan. Ketika Bilal datang, maka beliau keluar dari rumahnya dan salat subuh berjamaah bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum di masjid. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita bisa melihat bagaimana ihya'un Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatah bil ibadah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menghidupkan salatnya dengan ibadah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, hatta tatafattara qadama, sampai kakinya bengkak atau terbelah bagian kakinya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lima tasnu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang? Maka Nabi SAW mengatakan, afal uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, hendaknya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan semakin perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di layali Ramadan, di malam-malam Ramadan tatkala kita melaksanakan salat tarawih, itu adalah salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Sekalipun sebagian berdalil dengan umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail matna matna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Akan tetapi khabar Aisyah radhiyallahu taala anha lebih rinci lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian bab yang keempat, bab tarku qiyamil marid. Bab seseorang yang sakit tidak melakukan qiyamul lail, tidak melakukan salat malam. Dan juga sudah sering kita sebutkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala dan hadisnya di Sahih Bukhari. Seorang yang biasa melakukan qiyamul lail kemudian terhalangi dari melakukan qiyamul lailnya dikarenakan sakit atau safar atau yang lainnya, maka tetap ditulis untuknya pahala qiyamul lail sekalipun dia tidak bisa melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan safar, maka ditulis untuknya amalan sebagaimana kita beramal ketika beramal. Ketika sedang dalam keadaan sehat dan muqim. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim wal Fadl bin Dukain qala haddatsana Sufyan Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ibn Sa'id Anil Aswad wa Al-Aswad bin Qais. Disebutkan riwayat setelahnya qala sami'tu Junduba yaqul ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailatayn. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan al-Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qal ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraysh abda alaihi shaytanu fanazalat wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga beliau tidak bisa melakukan qiyamul lail satu atau dua malam. Kemudian beliau menceritakan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, bahwasanya suatu ketika Jibril alaihi salatu wasallam ihtabasa an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama atau tertahan dari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya Jibril alaihi salatu wasallam tidaklah datang kepada Nabi kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi meminta kepada Jibril untuk datang lebih banyak, maka Jibril mengatakan, disebut dalam ayat Al-Quran, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabbmu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis Jundub bin Abdullah, kata beliau, suatu ketika Jibril datang atau tertahan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dalam waktu yang lama, maka seseorang wanita dari Quraisy, wanita kafirah, Ummu Jamil dikatakan, ukhtu Abi Sufyan, dia berkata, abta ali syaitanuh. Katanya syaitannya itu terlambat datang kepada Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa turunkan ayat kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Bukan surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan duha dan al-lail, dan waktu duha dan waktu malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah meninggalkanmu dan tidak pula Allah membencimu. Sebagai bantahan terhadap perkataan imra'ah min Quraisy tersebut. Dan sebagai bentuk difa Allah azza wa jal an-nabi alaihi salatu wassalam. Pembelaan Allah terhadap nabinya. Yang mana dikatakan oleh wanita kafirah musyrik tersebut, abtu alaihi syaitanah. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Dari mulai celaan, caci maki, cibiran, bahkan sampai usaha orang-orang Quraisy, kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini bisa kita lihat seorang wanita sampai mengatakan perkataan yang sangat buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, abta alaihi syaitanu. Dan Nabi SAW bersabar menghadapi itu semuanya. Dan Allah sudah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seorang yang sakit dan tidak bisa melakukan qiyamul lail, maka sekalipun dia melakukan qiyamul lail, dia tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan diri untuk qiyamul lail. Nabi pernah sakit dan beliau tidak sholat malam satu atau dua malam. Sekali lagi Nabi sudah mengkhabarkan dan tetap ditulis untuknya pahala qiyamul lail. Sekalipun tidak melakukan qiyamul lail dikarenakan sakitnya. Dan bab kelima insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Hadisnya agak panjang. Bab dorongan Nabi SAW untuk melakukan qiyamul lail dan sholat-sholat nafilah. Sholat sunnah yang lainnya. Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya dengan hal tersebut. Terutama keluarganya. Istri-istri beliau, beliau melakukan qiyamul lail. Kalau mendapat istrinya tidur, maka di akhir sholat beliau, beliau bangunkan untuk melakukan qiyamul lail atau sholat witir. Begitu pula Nabi SAW pernah mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dan membangunkan Ali beserta putri Nabi SAW, itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, untuk melakukan qiyamul lail. Sekarang tentunya teladan bagi kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail fa'iqadha ahlah fa'in abad nadaha fi wajhihal ma. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan qiyamul lail kemudian membangunkan istrinya, dan seandainya istrinya sulit untuk bangun, maka dia perciki wajahnya dengan air agar bangun melakukan qiyamul lail. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa'iqadat ahlaha fa'in aba nadahat fi wajhil ma. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang melakukan qiyamul lail kemudian membangunkan suaminya, dan jika suami berat untuk bangun, maka ia perciki wajahnya dengan air. Menunjukkan at-ta'awun al-birri wa taqwa di antara suami istri. terutama dalam masalah qiyamul lail. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. Kita berada pembahasan bab yang ke-39, al-iman bi alamati sa'ah, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. So, beliau menyebutkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari dan juga hadis Amr bin Taglib. Beliau menyebutkan setelahnya hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Imam al-Bazzar rahimahullahu ta'ala kama fi kashf al-Astar. Al-Bazzar namanya sama dengan nama An-Nasa'i, itu Ahmad. Kalau An-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib, kalau Al-Bazzar Ahmad ibn Amr. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdul Rahim. Qala haddathana Affan وابن مسلم الصفار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدث عثمان بن حكيم قال سمعت أبا أمامة السهل بن حنيف يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتسافدون في الطريق تسافد الحمير. Qala Bazzar rahimahullahu ta'ala la na'lamu min wajhin sahih illa an Abdullah ibn Amr bihadal isnad. Qala Abu Abdurrahman hadha hadithun sahih waqad akhraju ibn Hibban kama fi mawadid. Faqala rahimahullahu ta'ala haddathan Ahmad ibn Ali bin Muthanna qala haddathan Ibrahim ibn Hajjaj as-Sami qala haddathan Abdul Wahid ibn Ziyad fadakara wa fi akhirihi qultu inna dhalika laka'in qala na'am la yakunan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatasafadun, sebagian riwayat tatasafadu fi tariq tasafudal hamir, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang tatasafadun. Kalau di riwayat Sahih Muslim, yataharujun fiha taharujal himar, sampai kaum laki-laki berhubungan dengan kaum wanita berzina fi tariq, di tengah jalan atau di jalan. Tasafudal hamir, seperti berhubungannya al-hamir, itu keledai, binatang tidak tahu malu di hadapan manusia melakukan perbuatan tersebut. Dan ini tentunya perbuatan yang sangat mungkar. Dan kalau di hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala di Sahih Muslim, kejadian tersebut akan terjadi menjelang hari kiamat dan merupakan alamatus sa'atil kubra, tanda besar hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin dari muka bumi ini, diwafatkan dengan rihun thayyibah, maka tidaklah tersisa kecuali syirrun nas, orang-orang yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Yataharujun fi tariq kataharuj al-himar, mereka yataharujun yatasafadun, berhubungan laki-laki dan perempuan di jalanan seperti binatang, seperti keledai. Kata Nabi disebut fa'alaihim taqumusah, dan pada orang-orang seperti itu terjadinya hari kiamat. Dan ini tentunya lebih parah daripada intisyaruz zina, lebih parah dari tersebarnya zina yang merupakan tanda hari kiamat. Dan intisyaruz zina termasuk tanda hari kiamat sughra. Di hadis Sahih Bukhari dan Muslim Nabi menyebutkan di antara tanda dari kiamat bin asyati sa'ah adalah an yurfal ilm wa yathbutal jahl, diangkatnya ilmu, itu ilmu syar'i, dan semakin kokoh dan tersebarnya kejahilan. Wa yushrabal khamr, dan diminumnya khamr, minuman keras mereka minum, dan bahkan mereka menghalalkan hal tersebut. Wa yabshua atau wa yadhar zina, dan juga termasuk tandanya adalah yadhar zina, nampak perbuatan zina. Dan pada zaman sekarang sangat jelas sekali bagaimana tersebarnya perbuatan zina. Bahkan zina di sebuah tempat dilegalkan, dilindungi. Ini tentunya kemungkinan yang sangat besar. Dan itu min asyratis sa'ah. Dan dari sini asyratus sa'ah kubra, termasuk tanda hari kiamat yang besar, sampai orang-orang berbuat seperti itu di tempat terbuka, di jalanan. Tasafudal hamir, kata Rasul, seperti binatang, sudah tidak malu lagi. Dan ini menunjukkan celaan tentang perbuatan zina tersebut. Terlebih dilakukan dengan alaniah. Dan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, ada tambahan, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, itu Abdul Ibn Amr, inna dalika laka'in, wahai Rasul, apakah itu akan terjadi? Apakah ada orang, laki-laki, perempuan, mereka berbuat seperti di tengah jalan, di tempat terbuka tanpa malu? Maka Nabi, na'am, la yakunan, iya, pasti akan terjadi hal tersebut. Dan ini pasti akan terjadi, apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi, perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar dan wajib bagi kita untuk berhati-hati dari hal tersebut. Berhati-hati dari perkara zina dan juga dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan diri kita di perbuatan zina. Karena ajaran Islam itu benar-benar melakukan saddu dzara', menutup pintu-pintu yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan zina. Dari mulai perintah ghadul basar untuk kaum mukminin dan mukminat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya sallallahu qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadzna furujahum. Allah perintahkan kaum mukminin, kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka. Laki-laki menundukkan pandangan dari wanita yang tidak halal baginya, sebagaimana wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang tidak halal baginya. Karena sebagaimana laki-laki terfitnah oleh wanita, begitu pula wanita terfitnah oleh laki-laki. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, betapa banyak wanita yang terfitnah oleh laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di hadis-hadis yang sangat banyak dari fitnah wanita. Nabi mengatakan mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki setelahku dari fitnah wanita. Dan beliau mengatakan iyyakum wadukhul 'ala nisa, hati-hati kalian dengan masuk kepada wanita. Dan juga beliau mengkhabarkan la yakhlu rajul bimra'atin illa wa syaitan talithuhuma. Tidaklah laki berduaan dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Dan hadis-hadis semisalnya. Semuanya masadu darai. Dan kita sekali tidak boleh merasa aman. Sampai sudah kita lalui Sayyid Atsar Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau sayyidu tabi'in. Tokohnya tabi'in. Beliau mengatakan, lau tumintu ala mal kada wa kada, lawajatu nafsi aminah. Seandainya aku diamanahi dengan harta bagaimanapun besar nilainya, aku dapatkan hatiku tenang dan aku menjadi orang yang amin, yang bisa dipercaya. Walakin itu mintu alam ratin sauda mawajatu nafsi aminah. Akan tetapi kalau aku diberi amah dengan seorang wanita, walaupun wanita berkulit hitam, aku tidak mendapatkan hatiku tenang. Tidak mendapatkan hatiku bisa memegang amanah tersebut. Dan juga sebagian al-hikmah mengatakan La ya'mananna 'ala an-nisa'i akhun akhan. Ma fi rijalin nisa'a amina. Innal amin intaharraza marratan fala budda min nadratin sayakhunu. Au bi hadzal ma'na. Kata jangan sampai seorang percaya dengan yang lainnya berkaitan dengan wanita. Karena tidak ada yang namanya laki-laki itu bisa dipercaya terhadap wanita. Orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, mungkin sekali dua kali dia bisa menjaga dirinya dari wanita. Tapi pasti suatu saat ada ledikan yang menyebabkan dia mengkhianati kepercayaan tersebut. Maknanya harus berhati-hati. Jangan merasa kita sudah belajar, kita sudah punya istri, sudah punya keluarga, sudah punya anak banyak, bahkan sudah tua mungkin, sudah punya anak cucu, kemudian merasa aman dari wanita. Tidak ada. Tidak ada laki-laki yang aman dari fitnah wanita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.